yang pertama kita dengar dulu komentarnya Pak Sikom. Selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Silakan, Bapak. Mbak, sebetulnya yang diambil kebijaksanaannya pemerintah itu kalau buat saya itu sangat bijaksana, Mbak. Sebabnya dia kan pemerintah itu untuk mengurangi konflik horizontal, Mbak. Jadi setengah hati dikasihkan pada yang menuntut dan setengah hati untuk melindungi. Jadi supaya keadaannya agak enggak panas gitu loh, Mbak, situasi, Mbak. Dan masalah keyakinan itu saya yang alami sendiri itu memang susah, Mbak. Keyakinan itu seperti ini, saya kasih contoh ya, Mbak ya. Teman-teman saya tuh banyak yang ikut ajaran yang di Kelenteng itu, Kawang Ucu, apa-apa itu ya. Coba itu rumah, bikin rumah dibakar, mobil, pelayan dibakar. Nah, saya kalau ngasih tahu dia orang, kalau dia mau sadar, biar ikut keyakinan yang benar, ya saya kasih tahu. Dan nanti kalau begitu kan Tuhan Allah nggak adil ya. Okay. Yang punya rumah nanti cuma aku lah, Kong Fujitor lah, yang agama lain nggak punya rumah semua. Okay, terima kasih. Nah, kalau dia nggak mau, ya sudah, dia nggak merugikan kita yang dibakar rumahnya dia sendiri kok. Iya, Pak Sikom. Komentar lain kita dengar, Pak Indra. Selamat siang, Pak Indra. Siang, Bu. Silakan, Bapak. Ya, saya pikir memang betul negara itu seharusnya tidak perlu terlalu banyak campur tangan mengenai keputusan yang kemarin yang masalah Ahmadiyah itu. Itu sebetulnya kan hak asasi, Bu. Seperti misalnya di Kristen pun banyak. Ada Kristen ini, Kristen ini. Toh mereka juga tidak meributkan, kan. Yang penting kan perbuatan yang dilakukan oleh umat tersebut untuk negara itu apa. Apakah bisa bikin maju atau tidak. Kalau memang tidak bisa bikin maju, buat apa, Bu? Cuman memakai kekerasan atau topeng, terus kemudian negara takut gitu kan, supaya tidak terjadi konflik horizontal. Mungkin dalam hal ini kita perlu belajar dari Cina. Kalau perlu dibasmi sekalian, habisin, kan beres, Bu. Jadi kan artinya itu tegas negara ini, bahwa setiap hak-hak warga negara itu dilindungi dengan baik, termasuk beragama dan berkeyakinan, untuk memeluk suatu keyakinan, saya rasa gitu. Oke. Okay. Pak Kusmoro ya? Ya. Ya, Pak Kusmoro, Pak ya? Ya, pendapat saya terus terang aja kalau hal ini menjadi bias ketika ya ideologi negara kita kan sekuler, apalagi mayoritas umat Islam. Jadi sebuah tamsil, lebih beda sebuah ruangan itu gelap, ada sebuah gajah, ibaratnya seseorang memegang telinganya, maka orang akan menganggap bahwa bentuk gajah seperti ya telinga ya. Dan kalau pegang yang lain nanti bisa bikin lain, akhirnya menjadi bias dari pihak namanya orang yang dari jil ataupun negara-negara agama selain Islam. Jadi ini kacau persepsinya gitu. Okay. Jadi saya kira harus kembali kepada ya keyakinan menurut Islam, yaitu Quran sama hadis, sehingga jadi jelas gitu. Kalaupun masalah negara itu ini adalah karena untuk memberikan suatu ketenangan kepada umatnya. Saya kira itu, Bu. Ya, Mas Mono, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Kita dengar komentarnya Pak Firly. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan, Bapak. Tolong kalau yang nggak ngerti soal agama, jangan komentarin. Karena antara Islam, Rasulullah, Quran, dan yang satu lagi Ahmadiyah, tidak ada Rasulullah, tetap memakai Quran dan sholat seperti orang Islam. Itu yang menjadi persoalan kaidah. Terima kasih, Non. Baik, terima kasih Pak Firly. Terakhir kita dengar teleponnya Ferry. Pak Ferry, oke, silakan, Pak. Oke, dengan mengenai amat ini, sebenarnya saya tidak setuju kalau sampai negara ini melakukan pembubaran terhadap satu agama kepercayaan. Saya setuju dengan pembicaraan sebelumnya bahwa kalau memang perlu dibasmi, dibasmi. Kenapa? Kita tidak bisa menghalalkan segala cara dengan berkedok agama. Kekerasan dibenarkan dengan berkedok agama itu sangat tidak benar. Sekarang kalau misalnya Ahmadiyah dibubarkan oleh satu organisasi, dan selanjutnya akan ada aliran-aliran kepercayaan lain yang akan turut dibubarkan. Nah, nanti kedepannya ini akan menjadi negara apa? Saya pikir cuma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry.